Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am. Kita masih di ayat yang ke-21, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayat Allah? Innahu la yuflihudz zalimun, sungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Poin selanjutnya adalah qauluhu iftara 'alallahi kadziba. Membuat kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya ikhtalaqa alallahil kadhiba, membuat-muat kebohongan atas nama Allah. Karena bohong atas nama Allah azza wa jal adalah a'zamu kadhibi, kebohongan yang paling besar. Contohnya, orang yang mengatakan Allah punya anak, maka dia telah membuat kebohongan atas nama Allah. Allah punya sekutu, baik dia katakan dengan ucapannya atau dia katakan dengan perbuatannya, maka dia telah berbohong atas nama Allah. Contoh yang lain, berbohong atas nama Allah atau tentang Allah, tentang apa yang Allah lakukan, adalah ucapan sunnya alam semesta ini, jagat raya ini bukanlah ciptaan Allah, maka dia telah bohong. Atau mengatakan bahasanya jagat raya ini diciptakan oleh tabiat, tabiatnya sendirilah yang menciptakannya, alam itu sendirilah yang menciptakannya, bukan diciptakan oleh Allah, atau kalimat semisal. Au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Hadzani sinfani, ada dua kelompok orang yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama bohong tentang Allah, dan yang kedua mendustakan ayat-ayat Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang mengumpulkan dua hal ini. Kemudian kalau dibuat urutan, maka di bawahnya lagi adalah bohong tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadziban alayya," sesungguhnya bohong tentang diriku, "laisa ka kadzibin ala ahadikum," tidak sebagaimana bohong tentang manusia biasa. Karena bohong tentang Nabi atau atas nama Nabi, maka itu mengubah syariat. Dan hanya dengan bohong dengan kita catut nama orang tertentu, maka itu tidak berdampak pada perubahan syariat. Maka tidak, Nabi katakan tidak sama. Kalau dalam redaksi hadis tidak sama, bal huwa a'zham, bahkan itu lebih besar. Kebohongan dengan mencatut nama Nabi itu lebih besar daripada kebohongan dengan mencatut nama pejabat, nama Pak Lurah, nama Pak Camat, dan yang lainnya. Demikian juga di bawahnya, level setelahnya adalah bohong dengan mencatut nama para ulama. Karena orang yang bohong atas nama ulama dengan mengatakan ulama berfatwa demikian, padahal bohong. Kenapa ini satu hal yang besar? Yang pertama adalah karena ini bohong. Kemudian yang kedua, mencatut nama ulama dengan mengatakan ulama berfatwa demikian padahal tidak, maka ini bohong tentang syariat. Karena para ulama lah yang menyampaikan syariat, maka siapa yang mencatut nama ulama, ulama berpendapat demikian, berfatwa demikian padahal tidak, maka dia telah merusak syariat. Okadzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kadzdzaba, mendustakan ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya Allah Azza wa Jal, menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala haqqun, adalah zat yang benar. Ini mencakup kadzibun bil ayatil kauniyah wal ayati syariyah, mendustakan ayat kauni, ayat berupa alam semesta, atau ayat syar'i, Quran dan sunnah. Ya, yang dimaksud dengan mendustakan ayat kauni, ayat berupa alam semesta, semacam mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, atau mengingkari dan tidak percaya kalau Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Beranggapan ada beberapa pihak yang menciptakan alam semesta. Contoh mendustakan ayat syar'i adalah mengingkari kalau Allah mengutus para rasul dengan membawa wahyu. Kemudian kembali kepada ayat au kadzdzaba bi ayatihi, au di sini atau di sini menunjukkan variatif. Yakni artinya ada membuat kebohongan atau mendustakan. Maka satu saja itu sudah Allah sebut siapakah orang yang lebih zalim. Maka wa in jama'a bainal amrayn, kalau ada orang yang mengumpulkan dua-duanya, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Dan jika kita terapkan ayat ini kepada realita orang-orang musyrik Quraisy, maka kita jumpai bahasanya ini sangat tepat, tamaman 100% pada orang musyrik Quraisy. Maka mereka telah berdusta atas nama Allah dengan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, dengan makhluk, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau makhluk tersebut adalah sekutu Allah. Demikian juga mereka telah berdusta atas nama Allah dengan membuat aturan halal dan haram dan dianggap itu adalah aturan Allah. Semacam Allah ceritakan, mereka mengatakan ini halal dan ini haram. Waqalu, dan mereka mengatakan yang ada di perut binatang ternak ini khalisatul lidzukurina, murni hanya untuk ini, boleh digunakan oleh lelaki di antara kami. Wa maharamun ala aswajina, namun haram ini atas istri-istri kami. Wa iyakum maitatan fahum fihi syuraka, akan tapi jika jadi bangkai, maka laki-laki dan perempuan boleh memakannya. Dan mereka katakan dan mereka anggap bahasanya adalah ajaran Ibrahim. Maka ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat syar'i yang datang melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun khusus untuk mendustakan ayat kauni, maka mereka orang musyrik tidak mendustakannya. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan jagat raya ini adalah bukan ciptaan Allah. Semua mereka sepakat jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Jika ada yang bertanya apa hukum dusta atas nama Allah tentang isi dalil, tentang konten dan kandungan dalil, yaitu tafsir terhadap dalil, namun ini tanpa sengaja. Maka jika seorang itu menafsirkan satu ayat, menjelaskan satu ayat, maka perlu kita lihat tafsiran orang itu. Apakah dia mengikuti kaedah-kaedah syariat? Apakah tafsiran itu berdasarkan sisi bahasa ataukah berdasarkan kaedah-kaedah syariat? Maka jika orang yang mau menjelaskan ayat tersebut telah badal al-juhda, telah mengerahkan kemampuannya, kemudian dia menyampaikan tafsiran yang tidak tepat, fa maghfurun lah, maka orangnya pasti Allah ampuni. Namun jika dia adalah orang yang keras kepala, dia ngotot yang dimaksudkan oleh ayat adalah demikian-demikian, padahal tidak demikian, padahal dalil menunjukkan kalau tidak demikian, fal udhra lahu, maka tidak ada pemakluman untuknya. Dan perlu diketahui bahasanya, jika Anda menyampaikan bahasanya mana ayat telah demikian-demikian, maka Anda memberikan persaksian bahasanya Allah berkehendak demikian dan demikian. Maka orang yang menafsirkan ayat melakukan satu hal yang besar dan mengerikan, karena dia adalah bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang Allah inginkan dengan ayat ini. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, sungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Maka vonis ini ditujukan kepada orang yang membuat kebohongan tentang Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. melihat Allah tidak bunyi ayatnya tidak mengatakan innahum la yuflihun, namun dinampakkanlah isim, digunakanlah isim dhahir yaitu adh-dhalimun, padahal seandainya menggunakan dhamir sudah cukup. Tujuan hal ini agar hukum tidak beruntung, vonis tidak beruntung mencakup semua orang yang zalim, baik zalim dengan dua kezaliman di atas atau zalim dengan kezaliman yang lain. Dan beruntung dalam bahasa Arab definisinya adalah al-husulul matlub, mendapatkan al-falah itu sama dengan najah, yaitu mendapatkan apa yang diharapkan. Maka orang yang zalim tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung. Pelajaran yang bisa kita simpulkan dari ayat yang ke-21 dari surat Al-An'am, bahasanya kezaliman itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada kezaliman yang lebih keterlaluan daripada kezaliman yang lain. Sebagaimana maksiat itu bertingkat-tingkat, satu maksiat lebih besar daripada maksiat yang lain. Ini bunuh orang tentu tidaklah sama dengan dosa menipu orang. Maka ada dosa besar dan dosa kecil, dan sama-sama dosa besar pun masih bertingkat-tingkat. Karena ada dosa besar yang paling besar dan ada dosa besar yang level di bawahnya. Dosa kecil pun kadzalika takhtalifu, berbeda-beda seperti itu. Maka dari mana kita mengetahui bahasanya dosa atau amal yang haram atau perbuatan yang haram itu berbeda-beda? Karena jawabannya adalah karena perbedaan kadar kezaliman. Karena sebab semua perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib adalah kezaliman. Maka jika kadar kezaliman itu yatafawat, bertingkat-tingkat, konsekuensinya perbuatan yang haram, yang semua perbuatan haram adalah kezaliman, itu dosanya bertingkat-tingkat dan levelnya bertingkat-tingkat. Jika ada yang bertanya apakah maksiat dan kezaliman itu punya dampak nyata, atharun hisiyun, dampak nyata yang bisa dilihat mata, ataukah dampaknya kemudian dosa, kemudian di akhirat saja nanti, di dunia tidak ada dampak nyatanya, maka jawabannya iya. Buktinya dalilnya para sahabat radhiyallahu anhum tatkala mereka bermaksiat kepada Allah saat perang Uhud, demikian juga saat perang Hunain, mereka dihukum. Maka ini adalah satu kebijakan dari Allah Azza wa Jal, bahasanya mereka para tentara-tentara Islam yang mereka merupakan tentara yang paling mulia yang ada di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam, mereka mengalami kekalahan, dan ini bimaksiatun wahidatin, gara-gara satu maksiat. Ini saat perang Uhud maksiatnya adalah tidak memenuhi melaksanakan perintah Nabi. Saat perang Hunain maksiatnya adalah karena ujub dengan jumlah yang banyak. Jika satu maksiat itu berdampak kekalahan dalam peperangan, fakifa bil ma'asi, maka bagaimanakah dengan tumpuan maksiat yang demikian bertumpuk-tumpuk sampai malaat ajwa memenuhi ruang udara karena demikian banyaknya. Yang kedua, mereka mengalami kekalahan saat perang Hunain, di awal-awal perang Hunain, karena mereka membanggakan jumlah dan banyaknya mereka, dan padahal mereka para sahabat adalah tentara yang paling mulia yang ada di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat terjadi. Maka dalam kasus ini terdapat pelajaran penting bagi kita. Jika kita ingin menang menghadapi musuh-musuh kita, maka falayajuzu abadan, maka sama sekali tidaklah boleh kita tenggelam dalam tumpuan maksiat. Sebagian orang tenggelam dalam kesesatan, kekafiran, waliyadzubillah, loyal dengan orang kafir, bahkan membela-bela orang kafir. Maka jika demikian keadaannya, bagaimanakah mungkin kita kaum muslimin mendapatkan kemenangan? Maka kejadian di masa para sahabat ini pada realitanya adalah satu hal yang mengandung kebijaksanaan. Keduanya adalah dua contoh yang sangat penting terwujud dengan dua kasus ini, kasus perang Uhud dan perang Hunain, al-ibratu li akhir hadil ummah, pelajaran yang sangat penting, yang sangat urgen bagi generasi akhir umat ini. Ya, tadi disinggung tentang di antara hal yang terlarang adalah membela-bela orang kafir. Apa tolak ukur membela-bela orang kafir yang terlarang atau membatalkan iman? Apakah mengucapkan selamat kepada orang kafir karena telah berhasil menjajah negeri kaum muslimin, menduduki negeri kaum muslimin, termasuk pembatal Islam? Yang disebut dengan munasarah memberikan pembelaan adalah membela orang kafir, dan ini karena semangat suka dengan kekafirannya. Adapun mengucapkan selamat kepada orang kafir yang perang kemudian bisa menduduki negeri kaum muslimin atau negeri kaum muslimin, maka kalau haram jelas haramnya. Selamat untuk Amerika karena berhasil menguasai Irak atau Afghanistan, maka satu hal yang haram dan tidaklah diperbolehkan. Satu hal yang jelas, apakah ini membatalkan keimanan, maka kata Ibn Utsaimin, tahtaj ila tahrir, perlu dikaji lebih lanjut. Ya, fala yakfiha ta'likun mujazun, ya, tidak cukup dengan komentar singkat di sini, akan tapi tidaklah diragukan bahasanya mengucapkan selamat pada orang kafir karena berhasil menduduki negeri Islam ini, ini adalah ala khatarin azim, ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat berbahaya. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian berkaitan dengan hukuman untuk pelaku maksiat, ya, maka di antara maksiat dalam ajaran Islam adalah membuat patung, apalagi jika itu patung berhala. Terdapat ancaman keras bagi para pembuat patung. Bagaimanakah dengan pembuat alat maksiat selain patung? Ya, maka pelaku maksiat yang membuat alat-alat maksiat semacam alatul lahwi, alat musik atau yang lain, apakah mendapatkan hukuman semisal hukuman kepada yang Allah timpakan kepada para pembuat patung? Maka jawabannya, kita tidak mampu untuk menegaskan hal tersebut, namun yang jelas setiap orang yang berbuat maksiat dengan gara-gara patungnya ini, maka pembuatnya tentu dapat jatah dosanya. Kemudian pelajaran atau kandungan yang kedua dari surat Al-An'am ayat 21 adalah peringatan keras agar manusia tidak membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah jelaskan dalam ayat ini, bahasanya bohong atas nama Allah adalah firmat tabatil ulia, adalah level yang paling tinggi dalam kezaliman. Dan termasuk berdusta atas nama Allah adalah seorang itu berdusta tentang Allah Azza wa Jal, tentang makna kandungan ayat, tentang tafsir ayat. Maka seorang yang menafsirkan ayat dan tafsirannya adalah tafsiran keliru, dan dia katakan bahasanya Allah maksudkan dengan ayat ini makna dan maksud demikian-demikian, padahal itu tidak benar, maka dia telah berbohong tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk berbohong tentang Allah adalah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hukum, dengan mengatakan ini dalam aturan Allah ini haram dan ini halal, padahal tidak demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taquli ma tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Janganlah kalian katakan apa yang diucapkan oleh lisan kalian secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis, siapa yang memberikan penafsiran yang menyimpang, semacam menafsirkan istawa alal ars yang harusnya berada di atas ars dimaknai dengan menguasai ars, maka dia termasuk dalam ayat 21 dari surat Al-An'am, karena dia telah berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani mengatakan ini halal, haram dimakan padahal halal, maka dia telah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini halal padahal haram, juga tergolong berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidah atau kesimpulan tentang pengertian berdusta tentang atas nama Allah, yang pertama adalah menyelewengkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dimaknai dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah mengeluarkan hukum, mengeluarkan pernyataan hukum padahal tidak demikian hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hukum adalah vonis kafir. Maka jika ada seorang yang mengatakan korupsi itu kekafiran, pembatal iman, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang di negeri kita ini, walau sebuah kufrin mengatakan ini adalah kekafiran padahal bukan, faqad iftara 'alallahi kadiban, maka ini bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena vonis kafir untuk perbuatan ataukah untuk person adalah hukum syar'i yang harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Karena vonis kafir bukanlah hak manusia. Sehingga siapa yang suka bisa memberikan vonis kafir, dan siapa saja yang dia sukai tidak diberi vonis kafir. Bahkan acuan berkaitan dengan vonis kafir untuk perbuatan, ucapan atau person, ini harus mengacu pada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang dinilai divonis kafir oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk meyakini kafirnya. Dan siapa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya meniadakan kekafiran darinya, maka wajib bagi kita untuk meniadakan kekafiran darinya. Kemudian ada pertanyaan, ada hunaka itlaqat, ada penggunaan di sebagian vonis dengan penggunaan istilah vonis kafir, yakni yutlaq alaiha al-kufru, yaitu satu perbuatan itu disebut kafir. Maka gimana cara kita mengetahui satu perbuatan ini statusnya kekafiran besar pembatal iman dan kekafiran kecil yang tidak sampai derajat membatalkan iman? Ini, maka ini pertanyaan tentang kaidah untuk mengetahui kapan ini kufur akbar dan kapan itu kufur asghar. Maka jawabannya kita ketahui hal tersebut dengan kaidah-kaidah umum syariat. Kemudian kita terapkan vonis kafir tersebut, kita terapkan pada kaidah. Maka akan jelas ini statusnya kekafiran besar ataukah kecil. Walam makana takfir wulatil umur, dan dikarenakan memvonis kafir pemerintah dan penguasa adalah termasuk hal yang sangat-sangat berbahaya, maka Nabi SAW melarang untuk memberontak kepada penguasa muslim kecuali kita betul-betul mengetahui adanya kekafiran yang nyata dan itu jelas-jelas terlihat bayinan ingdana dan sangat-sangat jelas menurut kita. Dan kita punya dalil dari Allah Subhanahu, dari dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau itu adalah satu kekafiran. Ya, karena pemberontakan itu adalah derivat dari pemberontakan kepada penguasa, seringkali adalah derivat dan turunan dari vonis kafir. Dan karena berbahayanya vonis ini, maka ada hukum umum dalam syariat kita terlarangnya melakukan pemberontakan bersenjata, pemberontakan atau pemberontakan bersenjata kepada penguasa muslim meskipun dia zalim, meskipun dia ngerjain rakyat harus ngantri BBM atau lainnya. Nah, maka atau kemudian dan bentuk-bentuk kezaliman yang lain, maka selama dia muslim, maka kaidah penting dalam syariat kita terlarang melakukan pemberontakan padanya. Kemudian kandungan yang ketiga, tentang betapa besarnya kezaliman orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, karena dia berada dalam level yang paling tinggi dalam kezaliman. Karena Allah mengatakan, siapa yang lebih zalim? Maka tidaklah perbuatannya difonis zalim atau bahkan di level yang paling tinggi ila idza tabayyana al-ayat. Kecuali telah jelas baginya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kezaliman termasuk kezaliman yang paling besar adalah mendustakan ayat. Kapankah seorang itu dikatakan mendustakan ayat? Manakala tabayyanat lahul ayat, dia tahu kalau itu ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dustakan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kadzdzaba bi ayatillah, dia dustakan ayat-ayat Allah. Di ayat yang lain, tidaklah Allah menyesatkan sekelompok orang setelah memberikan hidayah kepada mereka, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, kecuali setelah Allah jelaskan pada mereka hal yang seharusnya mereka jaga diri darinya. Fa idza bayyana lahum, maka jika Allah telah jelaskan pada mereka apa yang harusnya mereka jaga diri darinya, dan namun tetap mereka enggak mau jaga diri, maka disinilah barulah Allah memberikan vonis sesat untuk mereka. Namun jika belum ada bayyana lahum ma yattaqun, yang dalam bahasa lain disebut dengan iqamatul hujjah, fahum fi udhrin, maka mereka dimaklumi ketika mendustakan ayat. Maka mendustakan ayat itu adalah perbuatan kekafiran. Lalu apakah orang yang melakukannya kafir? Maka dirinci, jika sudah ada iqamatul hujjah, kata beliau, kalau yang dia mendustakan ayat, maka orangnya berhak dapat vonis kafir. Namun jika belum tersampaikan kepadanya hujah, belum bayyana lahum ma yattaqun, belum dijelaskan kepadanya bahasanya apa yang dilakukan adalah mendustakan ayat, maka hum fi udhrin, maka mereka itu bisa dimaklumi. Oleh karena itu, kandungan berikutnya wajibnya percaya dengan semua ayat Allah, baik ayat berupa alam semesta ataupun ayat syar'i. Dari mana bisa disimpulkan semua ayat? Karena di sini ayat itu jamak mudhaf, dan jamak mudhaf itu menghasilkan makna umum. Au kadzdzaba bi ayatihi, ayatihi jamak mudhaf, menjadikan makna umum. Kemudian derivat dari faedah ini, siapa yang mengimani sebagian ayat dan kafir dengan sebagian yang lain, maka ternilai kafir dengan semuanya, sehingga tidak tergolong sebagai orang yang beriman. Karena dijumpai ada sebagian orang yang mengimani dan percaya, asalkan akalnya berpandangan kalau itu satu hal yang benar. Namun tidak percaya dan mendustakan apa-apa yang menurut akalnya tidak benar. Ada juga orang yang mengimani apa-apa yang dia nilai itu cocok, relevan di zaman ini, dan dia ingkari hal-hal yang dia anggap tidak cocok dan relevan di zaman ini. Maka berarti menerima sebagian aturan Allah, ayat Allah, dan menolak sebagian yang lain. Dan mereka, manusia-manusia semacam telah Allah jelaskan status mereka dalam firman-Nya. Orang-orang yang kafir pada Allah dan para Rasulnya, dan mereka ingin memisah-misahkan antara Allah dan para Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian, dan mereka ingin menjadikan membuat jalan di antara kedua hal tersebut. Mereka inilah orang kafir yang nyata, orang kafir yang betul-betul kafir. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan telah kami siapkan untuk orang-orang kafir siksaan yang akan membuat mereka hina. Demikian juga Allah berfirman mengingkari Bani Israel. Allah katakan, apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab itu Taurat, kemudian kafir dengan sebagian isi Taurat yang lain? Dan Allah pun telah menjelaskan bahasanya, siapa yang kafir dengan satu Rasul, maka teranggap mengkafir semua rasul. Contoh dalilnya, kaum Nuh mendustakan semua utusan. Padahal kaum Nuh, hum awaluman ursila ilaihim rasulun. Mereka adalah umat kelompok manusia pertama yang dikirimi seorang rasul. Sehingga tentu rasul yang dia dustakan cuma satu dan bukan semua rasul. Falyutana balihata, maka adalah hal ini diingat baik-baik. Diperhatikan baik-baik kaidah ini. Kafir dengan sebagian rasul ternilai kafir dengan semua rasul. Maka Nasrani hakikatnya telah kafir dengan semua rasul. Tidak, mereka tidak hanya kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka kafir dengan Isa dan semua rasul yang lainnya. Maka tidak mungkin dan tidak boleh bagi seorang untuk membagi-bagi syariat dengan makna sebagian diimani, sebagian dikafiri. Karena kita yakin bahasanya tindakan semacam ini adalah tindakan orang yang mengikuti hawa nafsunya semata. Kemudian pelajaran yang lain, Allah meniadakan keberuntungan dari orang yang zalim. Artinya tidaklah mungkin orang yang zalim itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Maka berkaitan dengan faedah ini, maka jika ada yang bertanya, gimana kita kompromikan ayat ini dengan ya, bagaimana kita cara mengkomitkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain? Yaridu fiha, yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut ungkapan semacam ini untuk kasus yang lain selain ini. Dalil-dalil yang lain juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut kedzaliman yang paling besar. Gimana kompromi antara ayat ini dengan ayat di surat Al-Baqarah 114 misalnya? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid untuk digunakan berzikir, menyebut nama Allah? Jawabannya, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid untuk digunakan kegiatan mengingat Allah. Yang nampak sama-sama disebut paling zalim, ini semisal dengan ayat ini, ayat 21 surat Al-An'am, yang mengatakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang melukis atau membuat patung. Nabi katakan, "Wa man adlamu, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencipta sebagaimana ciptaanku?" Demikian sabda Nabi tentang para pembuat patung. Maka gimana kita kompromikan dalil-dalil ini? Kok semuanya mengatakan itu adalah kedzaliman yang paling besar? Maka jawaban untuk pertanyaan ini ada dua jawaban. Yang pertama, semua dosa-dosa ini bersekutu, sama-sama ada di level yang paling tinggi dalam kezaliman, sehingga semuanya adalah dalam level adlamiyah yang paling zalim. Ini jawaban yang pertama. Tuh, kita anggap semuanya itu bisa kita kumpulkan jadi satu, semuanya berada dalam level yang sama, paling zalim. Jawaban yang kedua, kita katakan bahasa yang paling zalim di sini adalah nisbi, dikaitkan dengan hal tertentu. Maka dalam ayat, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan? Artinya sebenarnya orang yang membuat kebohongan atas nama Allah itu lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan dengan mencatut nama selain, nama manusia, nama orang. Maka jika ada orang yang mencatut namanya Zaid atau mencatut namanya Fulan atau Fulanah, maka ini haram tanpa ragu. Akan tapi kezaliman yang paling besar dalam masalah ini adalah manakala mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang mengatakan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang masjid untuk digunakan aktivitas berzikir mengingat nama Allah. Ini juga lebih zalim dan paling zalim dikaitkan dengan kasus tertentu. Yani ayu insanin, maka setiap orang yang melarang orang lain, ayu insanin yamna'a an-nas min haqqin lahum, melarang orang lain untuk bisa melakukan apa yang menjadi haknya, maka ini kezaliman. Kan, tapi kezaliman yang paling zalim adalah melarang orang lain untuk mengambil haknya beribadah di masjid. Maka misalnya boleh jadi Anda larang seseorang untuk masuk sekolah, padahal dia berhak untuk masuk sekolah, dia punya hak untuk masuk sekolah. Maka apakah ini yang lebih keterlaluan ataukah tindakan melarang orang untuk masuk masjid, untuk beribadah di masjid? Tabaan tentu saja yang kedua jawabannya. Bahasanya melarang dia untuk masuk masjid itu yang lebih keterlaluan. Melarang orang untuk masuk pasar, padahal dia punya hak untuk masuk pasar dan punya kebutuhan untuk masuk pasar, kedzaliman. Akan tapi manakah yang lebih zalim, antara melarang orang untuk masuk pasar ataukah melarang orang untuk mendapatkan haknya beribadah di masjid rumah Allah? Jawabannya tentu yang kedua. Demikian juga dalam masalah membuat patung atau membuat gambar, maka orang yang meniru orang lain, mengikuti orang lain, meniru gambaran yang dibuat oleh orang lain, itu kan ala wajib zulmi, jika dalam bentuk kezaliman, maka siapakah yang lebih zalim daripada meniru sebagaimana meniru perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang lebih zalim. Ketika orang itu melakukan satu perbuatan, ini ngomong, maka termasuk kezaliman adalah niru omongan orang lain, dan itu ngejek. Untuk orang makan merasa diejek, dia menilai kalau dia dizalimi. Ada orang yang meniru perbuatannya. Nah, ini ada orang yang meniru perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah yang lebih zalim, antara niru perbuatan manusia dalam bicaranya, dalam tertawanya, dalam bacaannya, ataukah meniru Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaannya? Maka dalam masalah mencipta, dalam masalah meniru maka menggambar atau membuat patung adalah kezaliman yang paling besar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini, di kandungan ayat yang ke-21 dari surat Al-An'am. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.